ya. Sik. Sebelum tak tunggu balimu, ada yang suka Cidro? Cidro bersama New Omega Rock Dangdut. Terima kasih. Oke, dikasih ya. Dolar. Oh iki. Iki dolar apa duit tenan? Duit piye nek gambar munyuke lho. Gambarmu, Pak. Gambarku.